Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita Kitabul Ibanah karya Al-Imam Abu Abdullah Ibn Battah rahimahullahu ta'ala. Beliau sebutkan, waqad ijtama'atil ulama min ahlil fikhi wal ilmi wal nusaki wal ubbadi wal zuhad min awwali hadhihi al-umma ila waqtina hadha. Dan telah ijma, telah sepakat para ulama, baik itu dari kalangan ahlul fiqh, ahlul ilm, nusak, para ahli ibadah, ubad, ahli zuhud, zuhad, dari awal umat ini, generasi sahabat, sampai generasi kita saat ini, generasi Imam Ibn Battah, anna salatal jum'ati wal idaini wa mina wa arafat wal ghazwu wal jihad wal hadi ma'a kulli amirin barin wa fajir. Bahwasanya kesepakatan mereka, salat Jum'at, salat dua Id, Idul Fitri, Idul Adha, Mina, pelaksanaan haji di Mina, Arafat, wukuf, pelaksanaan haji wukuf di Arafat, ghazwu wal jihad, perang dan berjihad, wal hadi, penyerahan hadyu, sesembelihan, semua itu boleh kepada para pemimpin, pemerintah, amir, baik itu yang bar, yang saleh, yang adil, maupun yang fajir atau yang zalim. Wa i'ta'uhum al-kharaj wa sadaqat wal-a'syar jaiz. Begitu pula menyerahkan kharaj, nanti akan dijelaskan, hasil bumi, menyerahkan sedekah, zakat, kemudian menyerahkan 10% dari hasil perdagangan, nanti akan dijelaskan, semua itu boleh kepada para pemimpin yang ada muslim. Wassalatu fil masajidil idham allati banawha wal mashi alal qanatir wal jusur allati aqaduha wal bay' wasyira wasairit tijara wazira'a wasana'i kulliha fi kulli asr wa ma'a kulli amirin jaiz. Begitu pula pelaksanaan salat di masjid-masjid besar jami' yang mereka bangun, boleh, sah sholatnya. Begitu pula berjalan menggunakan fasilitas jalan, jembatan yang mereka bangun, boleh. Jual beli dan bentuk-bentuk perdagangan yang lain, akad yang lain, pertanian dan produksi apapun yang lain, semua itu di setiap masa boleh bersama para pemimpin yang ada selama dia muslim, adil, soleh, ataupun dia fajir, zalim. Ala hukmil kitabi was sunnah. Semua itu selama sesuai dengan hukum kitab dan sunnah, pelaksanaan muamalahnya, jual belinya, cocok tanamnya, dan yang lain-lainnya, akadnya. la yadurul muhtata li dinihi wal mutamassik bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semua tidak memadorotkan orang yang menjaga agamanya, orang yang berpegang teguh dengan sunnah nabinya. Zulmu zalim wala jawru jair idza kana ma ya'tihi wa ala hukmil kitab was sunnah. Tidak memadaratkan mereka muamalah, ibadah, mau sholat di masjid yang mereka bangun, jalan di jembatan yang mereka buat, semuanya boleh. Dan itu tidak memadaratkan agamanya. Kedzaliman sang pemimpin, ketidakadilan mereka tidak berpengaruh kepada ibadahnya dan muamalahnya, selama semua itu ibadah muamalah masih dalam koridor Quran dan sunnah. Kama annahu law ba'a washtara fi zamanil imamil adil bai'an yukhaliful kitab was sunnah lam yanfa'hu adlul imam. Sebaliknya, beliau sebutkan pandangan bil adzdad untuk lebih jelas. Sebagaimana kalau orang jual beli atau akad di masa imam yang adil, imam yang masya Allah soleh pemimpinnya, pemerintahnya, tetapi akad muamalah jual belinya dengan cara yang menyalahi Quran dan sunnah, maka keadilan sang pemimpin tidak berguna baginya. Kesolehan sang pemerintah tidak membuat muamalahnya jadi benar ketika itu menyalahi Quran dan sunnah. Maka ini pun begitu. Selama muamalahmu benar, ibadahmu benar, enggak berpengaruh kedzaliman pemimpin, ketidakadilan sang pemimpin. Wal muhakama ila qudhatihim wa raf'il hududi wal qisas wa intiza'ul huquq min aidiz zalama bi umara'ihim wa syuratihim was-sam' wat-tha'ah liman wallahu wa in kana 'abdan habasyian illa fi ma'siyatillah falaysa li makhluq fi hata'ah. Begitu pula berhukum, ini mengangkat kasus perkara kepada hakim-hakim yang ditunjuk oleh pemimpin itu, hakimnya pemerintah, di mahkamah-mahkamah mereka boleh, walaupun pemerintahnya zalim, tidak adil. Begitu pula penegakan hukuman had, penegakan qisas dalam syariat Islam, mengambil hak dari orang yang merampasnya, dari para orang-orang zalim. Begitu pula kepolisian atau kemiliteran yang mereka miliki, semua itu boleh. Ketaatan, kepatuhan kepada pemimpin walaupun itu seorang budak Habasyah hitam ditaati dalam semua tadi, kecuali itu dalam kemaksiatan kepada Allah, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun ketika itu melanggar syariat Allah SWT. Demikian penjelasan Imam Ibnu Battah rahimahullahu ta'ala dalam potongan yang beliau sampaikan ini, masih berkaitan dengan pembahasan yang lalu dari pokok usul Ahlus Sunnah, ketaatan kepada pemerintah, as-sama' wa ta'ah, dan kesabaran. Ini perintah, ajaran untuk sabar menghadapi kezoliman dan ketidakadilan pemerintah. Semua itu tidak membenarkan untuk seorang muslim keluar dari ketaatan, bahkan menentang atau melawan pemerintahnya selama mereka muslim. Sebagaimana Rasulullah SAW telah sebutkan, isma' wa ati' wa in dhuriba dhahruk wa ukhidha maluk. Taati, patuhi pemerintahmu walaupun punggungmu dipukul, siksa, walaupun hartamu diambil paksa, dirampas. Itu pula yang Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an sebutkan dalam athar, in dholamaka fasbir, jika pemimpin itu mendzalimimu, bersabarlah. Wa in haramaka fasbir, jika pemimpin itu mengharamkanmu dari hak-hakmu, tidak diberikan kepadamu, maka bersabarlah pula menghadapi semua itu. Demikian Rasulullah dalam sunnah dan para khulafa'ur rasyidin, para sahabat yang dipastikan kebaikan mereka, orang-orang yang diridhoi, memerintahkan, mengajarkan kepada umat ini untuk bersabar menghadapi pemerintahnya walaupun mereka zalim, walaupun mereka tidak menunaikan, tidak memberikan hak-hak kita sebagai rakyat bawahannya. Bahkan kalaupun mereka merampas dan mengambil hak-hak kita, walaupun bahkan mereka mencambuk atau menyiksa kita, dhuriba dhahruk, dipukul punggungmu, ini ada siksaan. Selama mereka muslim, kita diperintah untuk bersabar kepadanya. Selama mereka sholat, batasannya, kalau mereka memerintahkan kemaksiatan, maka tidak boleh ditaati, tidak boleh dituruti dalam kemaksiatan itu. Tetapi itu pun tidak berarti kita boleh keluar menentang atau melawan, meninggalkan ketaatan kepada mereka. Perkara ini begitu jelas dalam ajaran Ahlus Sunnah, bahkan difahami, diketahui oleh ajaizul muslimin, oleh nenek-nenek dan wanita-wanita tua dari kalangan muslimin. Tidak ada yang menentang, tidak ada yang melanggar dan menyalahi pokok ini kecuali khawarij dan yang bersama mereka. Dalam potongan ini tentunya khawarij punya generasi-generasi penerus sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, kullama nasya'a qarnun quti'a hatta yakhruja fi a'radihimud dajjal. Mereka terus keluar, dibantai, keluar, dibantai. Setiap keluar generasi, mereka punya masa, punya pengikut, diperangi, dihancurkan, tenggelam lagi, pasang surut, dan itu terus Rasul sebutkan sampai pasukan terakhir mereka, Khawarij, akan bergabung bersama Dajjal. Wal'iyadzu billah. Ketika Dajjal keluar di akhir zaman, pengikutnya adalah Khawarij ini. Nasallallahu al-afiyah wa salama. Artinya mereka tetap ada di setiap generasi. selalu saja syubhat-syubhatnya terulang dan terulang, dan pokok permasalahan yang mereka langgar, kesesatan mereka terkait ketaatan kepada pemerintah, perlawanan dan celaan mereka kepada para pemerintah muslim yang ada. Itu yang Imam Ahmad sebutkan kepada fuqaha Baghdad, hadza khilaful athar, ini semua menyalahi athar dari Rasul dan para sahabatnya, dari salaf, menentang pemerintah. Dan perbuatan semacam itu akan menumpahkan darah kaum muslimin. Dan itu fitnah yang lebih besar. Imam Ahmad katakan, isbiru hatta yastariha barun au yustarah min fajir. Sabarlah sampai orang yang soleh tenang atau ditenangkan mereka dari pemimpin yang fajir, dilengser, diturunkan dari jabatannya, diganti. Walhasil, bersabarlah. Padahal beliau katakan ini dalam keadaan beliau orang paling tersiksa dari kedzaliman khalifah di zamannya, karena mempertahankan akidah ahlu sunnah bahwa Quran kalamullah dan bukan makhluk. Beliau katakan, hadihi fitnatun khasah, itu fitnah khusus. Karena fitnah ada dua, ada khusus, ada umum. Khusus artinya kedzaliman dari pemerintah khusus yang tertimpa kedzalimannya, yang terkena kejahatannya khusus. Ya, ini orang-orang khusus, hanya beberapa gelintir dari para ulama yang mempertahankan akidah ini di penjara, disiksa, sebagian dibunuh, tapi khusus hanya beberapa orang. Kalau kalian mau menentang, kalian mau melawan, yang terjadi fitnah umum. Artinya banyak kaum muslimin akan jadi korban. Ribuan, bahkan mungkin jutaan yang akan tertimpa kedzaliman dan kejahatan pemimpin tersebut. Maka lebih mending dan jauh lebih baik disabari fitnah yang khusus ini agar tidak terjadi fitnah yang lebih besar, umum. Kembali kepada pernyataan Imam Ibnu Battah rahimahullah, ijma' para ahlu sunnah dari semenjak awal masa sahabat, dari ahlul fiqih, ahlil ilim, nusaq, ubbad, zuhad, dan generasi-generasi ulama setelahnya, bahwa sholat Jumat, sholat Id sah dan boleh bersama para pemimpin, walaupun dia zalim dan kejam, tidak adil. Nah, ini sholat Jumat di belakang atau bersama pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Begitu pula Id, baik itu pelaksanaan sholat Idul Fitri maupun pelaksanaan Idul Adha, Mina dan Arafat. Ini pelaksanaan manasik. Mina mulai dari tanggal 8 Dzulhijjah Tarwiyah, kemudian Arafat 9 Dzulhijjah, kemudian kembali ke Mina tanggal 11, 12, 13 Tasyrik di Mina. Pelaksanaan haji, lempar jumrah dan seterusnya, semua ini boleh bersama para penguasa yang ada pelaksanaan Fardhatul Hajj, ibadah dan manasik haji. Disebutkan demikian oleh beliau karena di masa itu dan masa-masa sebelumnya khalifah itu satu, pemimpin kaum muslimin semuanya, tidak terpecah-pecah oleh pembagian peta politik, tapi satu khalifah muslimin untuk seluruhnya, ada negara dan dunia yang ada, maka semuanya bersamanya. Sampai kemudian terpecah-pecah masing-masing di negaranya, masing-masing dengan kekuasaannya. Al-Muhim, di wilayah tersebut kerajaan atau kekuasaan yang memimpin dan memegang terkait di setiap negara, Jumat, pelaksanaan Jumat di negaranya, pelaksanaan Eid di negaranya, begitu pula haji, Mina, Arafah di sana dengan pemimpin muslim yang ada yang menguasai daerah tersebut, itu boleh dan sah siapapun pemimpinnya selama dia muslim. Terkait Arafah maupun Mina, yang dimaksud pelaksanaannya menuruti keputusan dan bimbingan pemimpin yang ada di sana. Ketika mereka menentukan Arafah 9 Dzulhijjah jatuh pada hari Senin misalnya, maka muslimin yang melaksanakan ibadah haji wajib untuk mengikutinya. Karena mereka sebagai pemimpin di daerah itu wajib ditaati sebagai pemerintah yang sah. Tidak boleh itu dilanggar, tidak boleh itu disalahi, diselisih, sebagaimana kaum Rafidhah, kaum Syiah, Iran dan yang semisalnya, qatalahumullah, selalu menyalahi, memecah kesatuan kaum muslimin. Pemerintah tentukan Arafah 9 Dzulhijjah hari Senin, di situ orang pada wukuf berdatangan di Arafah, mereka mendahului, enggak, menurut kami Arafah jatuhnya Ahad, sehingga hari Ahad itu mereka wukuf di Arafah. Ini menyalahi syariat. Bukan demikian salaf, bukan demikian ahlu sunnah ajarannya. Makanya disebutkan oleh beliau, Mina dan Arafah pelaksanaannya pun harus menuruti dan mentaati bimbingan dan ketentuan dari pemimpin dan pemerintah yang ada di sana. Begitu pula al-ghazu wal jihad, berjihad dan berperang bersama para pemimpin itu jika mereka menyeru, menunjuk, menganjurkan untuk muslimin, rakyatnya yang dibawa kekuasaannya di negaranya berperang, berjihad, maka wajib bagi muslimin yang ada di situ untuk mentaatinya, berperang fisabilillah. Walaupun pemerintah itu barun au fajir, bar orang baik, dikenal soleh, dikenal adil, taat, ataupun sebaliknya, dikenal pemimpin itu zalim, fajir, laku maksiat ini itu, tetap dalam perkara-perkara yang tersebut di atas, wajib ditaati oleh muslimin yang di bawah kekuasaannya, hidup di negara yang mereka pimpin. Kalau itu pemimpin yang bar, soleh, ahli ibadah, taat, adil, itu ma'ruf. Ini siapapun akan mengiyakan. Yang jadi permasalahan dan persimpangan jalan membedakan ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah ketika itu pemimpin fajir, zalim. Ada beberapa kemaksiatan yang mereka perbuat, pelanggaran-pelanggaran syariat. Disitulah ahlus sunnah beda dengan yang lain. Syiar-syiar Islam, syiar-syiar agama, seperti tadi Jumat, ini kan syiar. Terlihat kaum muslimin berdatangan ke masjid. Id, pelaksanaan Idul Fitri, Idul Adha, syiar besar. Terlihat kompak dan bersatunya kaum muslimin. Idul Fitri, Idul Adha. Begitu pula haji, syiar. Luar biasa. Syiar mulia besar dalam Islam. Begitu pula jihad, perang, fisabilillah. Semua itu madzin. Boleh dan sah. Tidak rusak semua ibadah ini. Tidak batal. Bahkan tidak termadzorotkan, tidak terpengaruh. Kalaupun si pemimpin dalam keadaan zalim dan fajir, tidak adil dan semisalnya. Ini syiar-syiar agama, syiar-syiar ibadah. Jumat ya terkait pelaksanaannya, waktunya. Mereka tentukan jam sekian masuk Jumat waktunya. Bahkan di sebagian negara, khutbah, khutbah itu ditentukan oleh pemerintah. Jadi seragam seluruh masjid kaum muslimin yang ditegakkan di situ sholat Jumat, ya khutbahnya itu. Khotib tinggal membaca. Ditentukan dari pemerintah resmi. Istilahnya dari depaknya atau semua ini sah. Jumatanmu sah, sholatmu sah, benar, tidak terpengaruh walaupun pemimpinnya tadi. Kemudian yang kedua, dalam muamalah, kalau tadi syiar-syiar agama, dalam muamalah beberapa yang beliau sebutkan kharaj. Kharaj ini yang diambil oleh pemerintah muslim dari non-muslim, kufar, yang mengelola tanah kaum muslimin di negara kaum muslimin. Mungkin mereka cocok tanam, tani, pertanian atau sektor yang semisalnya. Diambil beberapa persen dari harta yang mereka hasilkan. Dan itu oleh pemerintah dikembalikan ke Baitul Mal untuk kemaslahatan kaum muslimin sendiri. Ada ketentuannya, sekian-sekiannya. Alhasil upeti yang diambil dari tangan kufar yang mengelola tanah kaum muslimin. Mereka mainkan sektor pertanian, menggarap lahan, sawah, ladang, dan semisalnya. Buah-buahan, sayuran. Sedekah pun demikian. Yang kedua, kamu bersedekah, kamu serahkan kepada pemerintah untuk mereka kelola, mereka alokasikan kemana yang mereka anggap itu lebih baik kemaslahatannya. Wal a'syar, kemudian 1/10 yang disebutkan, ini sama 1/10 usyur a'syar, ini sama diambil oleh pemerintah dari non muslim kufar yang diketahui punya perdagangan bisnis di negara kaum muslimin. Mereka dapat keuntungan dari bisnisnya, dari perdagangannya. Maka pemerintah muslim menentukan 1/10 dari keuntungannya diambil dari keuntungan si kufar ini, dimasukkan ke baitul mal. Ini a'syar. Kalau 1/10 ini kharaj wadih, karena diambil dari orang-orang kufar, dimasukkan ke kas kaum muslimin, baitul mal, dari perdagangan atau bisnis yang mereka lakukan. Artinya, ketika ini diambil atau diberikan kepada pemerintah yang zalim, kalaupun dia tidak adil, semua itu boleh dan sah mencukupi. Agar tidak dikatakan pemerintah ini zalim, pemerintah ini tidak adil, fajir, enggak soleh, dia lakukan maksiat ini itu, maka kamu bayar zakat ke pemerintah, menyerahkan sedekah ke pemerintah, tidak mencukupi, tidak sah, belum teranggap kamu menunaikan zakat karena pemerintahnya begini-begini. Agar tidak dikatakan demikian, ini yang diperjelas oleh Ibnu Battas. Sah zakatmu, sah sedekahmu, walaupun yang mengelolanya atau yang kamu pasrahkan kepadanya tadi pemimpin-pemimpin yang zalim atau tidak ada kesolehan padanya. Begitu pula kembali kepada syiar agama, beliau sebutkan, kamu menjalankan sholat di masjid-masjid besar yang mereka bangun. Disebut demikian karena biasanya, seringnya, masjid besar yang bangun ya pemerintah. Masjid jamek, masjid terbesar di kota itu. Kalau bukan pemerintah, siapa yang bangun? Besar. Agar sama, agar tidak dikatakan gak sah sholatmu di situ. Kenapa? Itu masjid yang bangun pemerintah. Pemerintahnya zalim begini-begini, gak sah kamu sholat 5 waktu di situ. Belum teranggap sholat kamu. Ini yang dibantah oleh Ibnu Battah. Ahlus sunnah tidak demikian. Kamu sholat di situ, sah sholatmu, teranggap kamu telah melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan kepadamu. Begitu pula terkait masjid, Allah katakan dalam Al-Jin, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid itu milik Allah, maka jangan kamu berdoa kepada selain Allah. Masjid milik Allah. Tidak berpengaruh pada masjid itu kedzaliman sang pemimpin yang membangun. Tidak ngefek sama sekali. Sholat muslim yang di situ sah dan teranggap. Masjid enggak punya salah. Masjid enggak punya kedzaliman. Begitu pula kamu menggunakan fasilitas sarana prasarana yang dibuat oleh pemerintah-pemerintah zalim tadi. Jalan raya, jembatan, flyover, jembatan layang dan semisalnya. Mereka yang bangun infrastruktur besar ini, mereka yang buat. Beliau tegaskan boleh. Sama agar tidak dikatakan misalnya kamu mau silaturahmi atau apalah, safar ibadah melalui jalan ini menggunakan jembatan yang dibangun pemerintah, agar tidak dikatakan enggak sah silaturahmimu, safarmu itu maksiat, batil. Kenapa? Kamu menggunakan jalan yang dibangun pemerintah zalim dengan harta korupsi, dengan ini, dengan itu. Tidak boleh. Semua ini untuk kemaslahatan kaum muslimin. Seperti tadi, jalannya tidak berpengaruh. Tidak ada kedzaliman pada jalan itu. Kamu gunakan, kamu manfaatkan untuk kepentingan kemaslahatan kamu, boleh. Demikian pula muamalah-muamalah yang lain. Beliau sebutkan tadi, jual beli, perdagangan, bisnis, dan segala bentuk muamalah yang ada, pertanian, dan yang lain-lainnya, bentuk muamalah yang ada, yang dilakukan orang di bawah kekuasaan pemerintah yang tadi zalim, tidak adil, dan seterusnya, fajir. Semua itu sah. Catatannya, kata Ibnu Battah, selama muamalahmu benar sesuai Quran dan Sunnah, enggak ada penipuan, enggak ada riba, enggak ada ini, cara-cara yang boleh, jual beli yang sehat. Kamu beli barang ini harga sekian, jadi kamu dagang, kamu ini boleh. Sama, kedzaliman pemerintah tidak ngefek kepada muamalahmu, enggak berpengaruh. Zalimnya dia zalim, biarkan. Perdaganganmu selama sesuai syariat sah. Hasil yang kamu dapati halal. Kamu makan, kamu berikan keluargamu, halal. Enggak ada pengaruhnya sama sekali, tidak termadzharatkan. Agar tidak dikatakan dagangmu enggak sah. Akad yang kamu lakukan jual beli ini subhat, haram. Kenapa? Karena kamu lakukan di pasar yang dibangun oleh pemerintah. Zalim. Di negara yang di situ pemerintahnya begini begitu. Fajir. Agar tidak dikatakan demikian, muamalahmu sah. Yang penting sesuai dengan syariat. Makanya beliau katakan logika terbaliknya, untuk memperjelas, ketika pemerintah itu adil, masya Allah pemerintah yang soleh, taat, baik, kamu lakukan perdagangan, bisnis, jual beli, tapi dengan cara yang tidak sesuai syariat, riba, ada penipuan, ada ini itu, apa kemudian terpengaruh muamalahmu jadi benar, jadi sah? Kenapa? Karena pemerintahnya adil, karena pemerintahnya baik, soleh. Enggak. Ini pun tidak ngefek ke sini. Enggak berpengaruh. Muamalahmu tetap haram. Tidak boleh. Walaupun pemerintahnya adil, walaupun dia sangat soleh, sangat taat, tidak berpengaruh. Ini pun demikian. Pemerintahnya zalim, tidak berpengaruh. Tidak termadzharatkan selama muamalahmu benar. Itu yang beliau sebutkan. Kelanjutannya insya Allah seusai sholat, karena kita masuk adzan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirrahmanirrahim.